7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Rabu 17 Februari 2016 dibacakan Ardiansyah. Kelompok bersenjata, Raja Rimba dan Taun serahkan diri ke polisi. Gubernur Zaini menilai pemekaran provinsi ganggu perjanjian damai. Seorang anak terluka dalam kebakaran 3 rumah di Loksmawe. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Loksmawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, dua pimpinan kelompok bersenjata api di Aceh Timur, Bahrum alias Raja Rimba, 26 tahun, dan Samsul Bahri alias Taun, 34 tahun, menyerahkan diri ke Polres Aceh Timur Selasa kemarin. Keduanya turut menyerahkan 2 pucuk senjata api, belasan butir amunisi, dan 3 baju loreng. Kapolres Aceh Timur AKBP Hendri Budiman mengatakan Raja Rimba dan Taun menyerah atas dasar kesadaran sendiri setelah pihaknya melakukan negosiasi selama 2 bulan. Keduanya juga mengakui pernah berbuat kriminal dan siap diproses hukum. Raja Rimba dijemput polisi di Gampung Semanah Jaya, Kecamatan Ranto Perlak, sedangkan Taun dijemput di Gampung Payameligo, Kecamatan Perlak Kota. Penjemputan terhadap keduanya dilakukan setelah pihak keluarga menghubungi polisi. Kapolres menyebutkan Raja Rimba dan Taun menyerahkan diri tanpa ada persyaratan apapun. Dari keduanya turut diamankan 1 pucuk senjata AK-56 beserta magazen, 18 butir peluru AK, 27 butir peluru FN, 1 airsoft gun, dan 3 helai baju loreng. Sudarlun, Gubernur Aceh Zaini Abdullah menilai upaya pemekaran Aceh menjadi 2 provinsi seperti yang kini mengemuka bisa merusak dan mengganggu perjanjian damai sebagaimana MOU Helsinki. Hal itu disampaikan Zaini di Melabu saat menggelar silaturahmi dengan masyarakat Aceh Barat Senin malam. Gubernur Zaini mengatakan pemekaran Aceh saat ini bukan keinginan sepihak, melainkan harus ada persetujuan dari semua kalangan seperti Gubernur, DPRA, DPR RI, serta DPD. Pemerintah Aceh juga telah melakukan koordinasi dengan Wakil Presiden RI, Muhammad Yusuf Kala, dan Menko Polhukam Luhut Panjaitan terkait persoalan pemekaran. Karena apabila pemekaran terjadi, maka dikhawatirkan justru akan merusak perdamaian yang selama ini terajut dengan baik. Zaini juga menjelaskan batas wilayah Aceh kini juga sudah jelas diatur dalam ketentuan seperti yang tertuang dalam peta Aceh tahun 1975. Sebagian wilayah yang dulunya masuk dalam wilayah Aceh kini justru sebagian telah masuk ke Sumatera Utara. Sudarlun, 3 rumah berkonstruksi beton di Lorong Puspa, Desa Lancang Garam, Banda Sakti, Loksmawe terbakar Selasa dini hari. Dalam insiden itu, seorang anak bernama Rian, 12 tahun, mengalami luka di punggungnya akibat terkena sambaran api. Dari 3 rumah yang terbakar, 2 diantaranya milik Husaini dan 1 milik Ridwan. Rumah milik Husaini hangus terbakar, sementara milik Ridwan hanya terbakar di plafon lantai 2. Husaini menduga kebakaran berawal dari rumah kosong miliknya. Pada malam kejadian, Husaini menduga api berawal dari pembakaran kayu di rumah kosong tersebut. Husaini dan anaknya Anggi, 20 tahun, baru terbangun saat api mulai menjalar ke rumahnya. Husaini segera menyelamatkan diri, sementara anaknya mengalami luka bakar ringan. Pasca kebakaran, Sekretaris Komisi C DPRK Loksmawe, Ardiansyah, turun ke lokasi. Ia berjanji akan merehab rumah milik Husaini. Untuk sementara, Husaini dan keluarga harus menumpang ke rumah tetangga. Sudarlun, polisi perairan yang berpatroli menggunakan kapal motor lori dari Mabes Polri dibantu Polair, Polres Langsa, serta nelayan Selasa dini hari menangkap satu unit kapal motor asing asal Malaysia. Aparat juga turut mengamankan 4 anak buah kapal dan seorang tekong kapal asal Thailand. Kapal motor asing bernomor lambung PKFB1035 ini ditangkap di Selat Malaka, kawasan perairan Langsa, atau sekitar 18 mil dari pelabuhan Kuala Langsa karena melakukan pencurian ikan. Selain menangkap 5 pelaku dan mengamankan KM tersebut, polisi menyita sekitar 1,5 ton ikan hasil jarahan tersebut. Kapten kapal motor lori Mabes Polri Ibtu Antonius mengatakan, kapal nelayan asing itu juga diketahui menggunakan alat tangkap pukat harimau yang sangat dilarang oleh pemerintah. Para awak kapal dan seluruh barang bukti diamankan di Polair di pelabuhan Kuala Langsa untuk proses penyidikan. Kapolres Langsa KBP Sunaria mengatakan kapal yang seluruh awaknya warga negara asing itu diperkirakan sudah satu hari menjarah hasil laut di perairan Langsa. Bahkan ikan yang sudah mereka tangkap dan simpan di kapal itu telah mencapai 1,5 ton. Diduga kapal ini tidak beroperasi sendiri. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun Nurdin Ismail Ahmad alias Din Minimi mengaku bahwa dirinya tidak berkomentar lebih jauh soal pro kontra pemberian amnesti terhadap dirinya dan anggotanya. Din Minimi menyerahkan masalah pemberian amnesti kepada Kepala Badan Intelijen Negara Sutioso dan kepada Presiden Joko Widodo. Din Minimi meminta DPR dan pihak lainnya jangan asal ngomong terkait pemberian amnesti terhadap dirinya dan anggotanya. Saat ini ia merasa bersyukur karena telah turun gunung dan bisa kembali ke rumah untuk berkumpul bersama keluarga. Din Minimi juga mengaku bahwa dirinya saat ini tidak mau ambil pusing soal pro kontra para pihak soal pemberian amnesti tersebut. Namun demikian, Din Minimi tetap yakin bahwa harapannya untuk memperoleh amnesti akan dipenuhi pemerintah. Din Minimi menyerahkan masalah pemberian amnesti kepada Kepala Bin Sutioso dan Presiden Joko Widodo. Ia membantah terlibat sejumlah kasus kriminal. Din Minimi juga tidak menepis jika di Aceh ada kelompok bersenjata api lain yang bermain. Sudarlun, Polres Aceh Singkil berhasil membongkar sindikat kayu ilegal yang selama ini disinyalir membabat hutan di daerah aliran sungai serta kawasan rawa Singkil. Perambahan hutan itu menjadi penyebab banjir bandang menerjang Kecamatan Singkohor, Aceh Singkil, akhir Januari lalu. Polisi berhasil menangkap puluhan ton kayu olahan jenis damar, rimba campuran keras, dan meranti yang akan dikirim ke Medan, Sumatera Utara kemarin. Kayu yang dikenal merupakan kualitas nomor satu tersebut diduga berasal dari kawasan Rawa Singkil di bantaran sungai Lai Soraya. Kasat Reskrim Polres Aceh Singkil AKP Marzuki mengatakan pasca terjadinya banjir bandang 31 Januari menerjang Singkohor, polisi melakukan penyelidikan dugaan perambahan hutan di daerah aliran sungai. Aparat pun berhasil menangkap kayu yang diambil di daerah aliran sungai tersebut. Kayu yang diamankan mencapai 20 ton. Kayu ilegal itu ditangkap saat diangkut menggunakan truk. Satuan Reskrim Polres Aceh Singkil juga mengamankan pemilik kayu berinisial MI, warga Subul Salam. Barang bukti dan tersangka kini diamankan di Mapolres Aceh Singkil untuk proses lebih lanjut. Sudarlun, Komandan Lanut Sultan Iskandar Muda Kolonel Paminto BP melepas 5 karateka untuk mengikuti kejuaraan 7 tahun ASEAN Karate Cup yang digelar 18 hingga 22 Februari di Malaysia. 5 karateka 7 Lanut SIM Blang Bintang Aceh Besar itu berangkat ke Malaysia Rabu ini. Kolonel Paminto mengatakan 5 karateka yang dikirim yaitu Dega Agista Ajeng Dewanti, M. Noval Kafka, M. Muslim, Nurul Rahmah, dan TM Torik Ananda Putra. Mereka didampingi pelatih Nova Basriana dan Sumadi. Ikut serta tim medis Evida dan rombongan ini dipimpin Hendrizar Amit. Menurutnya ini merupakan kejuaraan yang digelar tiap tahun dan diikuti 12 negara dengan mengundang beberapa dojo di Indonesia. Dojo Lanut Sim setiap kali mengikuti kejuaraan ini menggunakan dana sendiri. Bahkan mereka sudah beberapa kali mendapatkan medali emas, perak, dan perunggu. Saat ini ada sekitar 30 karateka Dojo Lanut Sim mulai tingkat SD hingga SMA di kawasan Banda Aceh dan Aceh Besar yang berlatih rutin. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Rabu 17 Februari 2016. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudahlun, wassalam.